Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. An yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dari buku yang berjudul Untukmu yang merindukan keluarga Sakinah, kita melanjutkan pembahasan pasal tentang arkanu akdin nikah, rukun yang berkaitan tentang akad nikah, atau kita menyebutnya juga dengan akad sebuah perkawinan. Rukun yang harus dipenuhi ada dua. Yang pertama adalah al-ijab, dan yang kedua disebut dengan al-qabul. Kita sering menyebutnya dengan ijab qabul. Al-ijab ini lafaz yang diucapkan bagi wali wanita terhadap mempelai lelaki untuk mengikat hubungan suami istri sesuai dengan syariat. Biasanya lafaz bahasa Arabnya berbunyi ankahtuka wa zawwajtuka. Kalau dalam bahasa yang lainnya, saya nikahkan atau saya kawinkan engkau. Boleh juga menggunakan kalimat malaktukaha, saya kuasakan wanita ini kepada dirimu. Artinya dia menjadi istrimu. Jadi lafaz ijab qabul itu tidak mesti harus dengan berbahasa Arab, tetapi dengan berbahasa Arab lebih utama. Li'an ad-din lughatuhu arabiyah, agama ini bahasanya Arab. Wan nabiyyu yatakallamu bil arabi, nabi berbicara dengan bahasa Arab. Wa ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatakallam bil arab, bahasa Arab juga digunakan sebagai bahasanya para sahabat Nabi. Sampai-sampai Umar bin Khattab ketika menaklukkan negeri-negeri sebelum mereka itu masuk Islam, setelah itu Umar memerintahkan bahasa Arab itu menjadi bahasa bagi mereka. Imam Bukhari bukan orang Arab, tapi beliau bahasa Arab. Ibnu Hazm orang Andalus, tapi beliau berbahasa Arab. Al-Albani juga bukan orang Arab, tapi beliau berbahasa Arab. Karena itu ikhwati rahimani wallah, menggunakan bahasa Arab lebih afdal, lebih utama. Bila tidak, maka Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin bagi kalian mudah dalam beragama. Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian dalam beragama. Wallahu alam bisawab. Mana dalil yang mengatakan contoh lafaz menikahkan? Dalam riwayat Imam Bukhari, ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi, dia berkata, saya hibahkan diriku kepada engkau. Tapi Nabi tidak berhajat. Lalu ada lelaki yang ingin menikahinya, Nabi berkata, malaktukaha, saya kawinkan atau saya kuasakan wanita ini kepada dirimu. Sehingga para ulama sepakat, al-ijabu wal-qabul lafdun yasirun sahlatun. Lafaz ijab qabul itu tidak sulit, tidak serumit yang dibayangkan oleh orang, sehingga menjadi momok sebagian para lelaki menunda nikah gara-gara menghafal apa? lafaz ijab kabul. Kenapa enggak nikah besok, 2 bulan dulu Ustaz ngapalin lafaznya. Dan juga tidak ada ketentuan dalam ijab kabul itu harus satu kali nafas, tidak ada. Sebagaimana Nabi mengatakan malak tukaha qala qabiltu ya Rasulullah. Saya kuasakan dia kepadamu, kata lelaki ini, saya terima penguasaannya darimu untukku. Sudah jadi istrinya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salasatun. Ada tiga perkara. Jika dilakukan dengan sungguh-sungguh terjadi, dengan main-main juga terjadi. Al-awwalu al-itku. Pertama, pembebasan budak. Kalau seorang tuan berkata kepada budaknya, kamu merdeka, maka budak itu merdeka. Yang kedua adalah al-aqdu lin nikah, akad nikah. Lelaki yang berkata kepada temannya, saya nikahkan kamu dengan putriku. Dijawab, saya terima nikahnya putrimu untukku. Sudah jadi suaminya. Sudah menjadi menantunya. Enggak sulit. Dan yang ketiga, Nabi mengatakan at-talak, lafat talak. Kalau lelaki berkata kepada istrinya, anti talik, kamu saya ceraikan. Walaupun main-main, itu jatuh talak. Tiga hal ini tidak boleh dijadikan permainan di dalam Islam. Bermain-main dia terjadi, sungguh-sungguh pun dia terjadi. Berarti gugurlah kebiasaan di negeri kita yang suka mempermainkan mempelai. Si wali disuruh berkata, saya nikahkan engkau dan kawinkan engkau dengan putriku bernama Fulana bintu Fulan dengan mahar disebutkan demikian-demikian. Langsung dijawab dengan syarat tidak boleh putus. Saya terima nikahnya Fulana bintu Fulana putrimu dengan mahar sekian dan sekian. Kalau putus diulang lagi. Ini mempermainkan agama. Sementara perkara tersebut tidak disebutkan di dalam syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui ada ayat yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Nabi tahu agama ini sudah sempurna. Maka Nabi pun mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang mengerjakan sebuah amal yang tidak datang dari kami, maka amal itu menjadi sia-sia baginya. Dan Allah menegaskan abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah kalian berani terhadap Allah, yakni hukum-hukumnya, terhadap Rasulullah, yakni sunnah-sunnahnya, dan ayat-ayatnya Allah, kalian mau jadikan bahan permainan dan ejek-ejekan? Alangkah menyedihkan bapak. Terkadang akad nikah sengaja dibuat lucu untuk memalukan mempelai itu. Seharusnya kaum muslimin tidak demikian. Bagaimana dengan qabul? Makna qabul ya maknanya lafaz yang keluar dari lisan mempelai lelaki. Dan yang harus diperhatikan dalam syarat akad nikah itu lafaz ijab dan qabul, lafaznya adalah lafaz yang menunjukkan perkawinan. Bukan seorang berkata saya titipkan anakku kepadamu. Itu bukan lafaz perkawinan. Jadi kalau ada seorang wali berkata, ya fulan, wahai fulan, wadatu hadhil mar'ati ilaik, saya titip anak ini kepada engkau. Itu bukan pernikahan. Kalau dia jawab, saya terima, itu tidak termasuk pernikahan. Tapi kalau kalimat malak tukaha, saya kuasakan wanita ini kepadamu, itu maknanya adalah saya nikahkan engkau dengannya. Lalu dia menerima dengan lafaz yang jelas, saya terima nikahnya. Jadi akad nikah itu lafaznya harus bermakna-makna pernikahan. Akan lebih utama kalau menggabungkan keduanya. Ankahtuka wa zawwadtuka. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau. Qabulnya harus persis sama. Imam Syafi'i menyebutkan walafdul ijabi wal qabuli sawiyatan sawa'un bisawa'in mi'ah bil mi'ah. Sama persis ucapan lafaz ijab dengan qabul, enggak boleh berbeda. Contohnya lelaki berkata, saya nikahkan engkau dengan putriku Fatimah dengan mahar 1 juta. Enggak boleh yang menjawab itu berkata saya terima nikahnya Aisyah dengan mahar 3 juta. Benar, enggak boleh. Namanya berbeda, lafaznya juga berbeda. Timbul permasalahan bagaimana masalah maharnya disebutkan itu, bila tidak disebutkan sah atau tidak. Bila lelaki berkata kepada seorang lelaki yang lainnya, saya nikahkan engkau dengan putriku. Lalu dikatakan saya terima nikahnya putrimu tanpa disebutkan maharnya. Apakah ini sah? Jumhur ulama berpendapat sah jika dia berniat ingin membayar maharnya. Karena Nabi berkata, innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amal seseorang itu bergantung niat. Fakana shaddaqatuha dainun. Berarti mahar yang diberikan kepada wanitanya itu nilainya hutang. Nilainya hutang. Kalau kontan dia sebut kontan. Qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahri 100 dirham halan, misalnya begitu. Saya terima nikahnya dan kawinnya putrimu yang bernama Fulana bintu Fulana dengan mahar 100 dinar kontan. Demikian. Timbul pertanyaan yang berikutnya, haruskah berjabat tangan ketika akad nikah? Di negeri kita terbiasa bahwa akad nikah itu dengan jabat tangan. Di dalam Islam, jabat tangan itu biasanya terjadi hanya pada dua perkara. Yang pertama, haina lakiya rajulani muslimani. Bertemunya dua orang lelaki muslim atau dua orang wanita muslimah. Ketika mereka pertama kali berjumpa mengucapkan salam dan berjabat tangan. Ini menggugurkan dosa-dosa. Yang kedua, dalam keadaan baiat. Di mana seseorang disumpah setia oleh pemimpinnya. Komandan perang kepada prajuritnya. Presiden kepada rakyatnya. Raja kepada rakyatnya. Khalifah kepada rakyatnya. Ini baiat. Ditambahkan oleh Imam Syafi'i yang ketiga termasuk sunnah. Yang tidak wajib tapi sunnah. Jual beli itu dengan jabat tangan. Tetapi dalam masalah akad nikah tidak ada satu pembahasan pun dari kitab-kitab fikih imam yang empat. Syafi'i, Ahmad, Malik, Hanafi. Yang menyebutkan bahwasannya jabat tangan itu menjadi bagian dari sebuah pernikahan. Tidak. Cuma kalau ditanya apakah boleh, boleh. Lakin akan tetapi yang tidak boleh, yaqtidu la budda biha. Kalau dia meyakini mesti jabat tangan, ini yang enggak boleh. Li'annahu amalan bighairi ilmin, karena ini amalan yang tidak dijumpai di dalam nas Quran maupun hadis. Mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Allah berkata, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhib?" Siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang berbicara atas nama Allah dengan kebohongan? Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba? Sehingga Bapak, boleh pernikahan itu dari jarak yang jauh dengan syarat aminatun anil fitan. Khalisatun anil mafsadat. Hilang kerusakan dan fitnahnya. Kalau saya mau menikahkan anak saya dengan seorang lelaki dari negeri yang jauh pakai apa namanya? Teknologi tertentu lah Pak ya. Kelihatan cuma apa itu? Layarnya begitu. Dia di layar itu berbicara jarak jauh. Saya berkata, saya nikahkan kamu dengan putriku. Dengan mahar sekian juta rupiah. Lalu dia menjawab, saya terima nikahnya putrimu dengan mahar sekian rupiah. Ada orang yang menyaksikannya. Itu sudah menjadi menentu bagi saya. Bahkan para ulama mengatakan wala ba'sa idza kana bisautin bighairi taswirin walakin aminatun minal fitan. Sekalipun lewat suara saja enggak ada gambarnya, tetapi dengan syarat yakin aman dari fitnah. Di sana ada saksinya, di sini ada saksinya, ada bukti-buktinya. Nah, ini boleh. Maka Imam Malik pernah ditanya, Pak, hukum menikahkan pakai isyarat. Kira-kira apa namanya itu, Pak? Kalau di pramuka itu namanya itu, Pak? Pakai apa itu? Itu lupa saya itu namanya apa itu. Pakai pertanda. Jadi mungkin di balik jurang sana sama di sini karena ada banjir harus dinikahkan hari itu juga, lalu pakai isyarat yang maknanya lafadznya adalah lafadz yang menurut Imam Malik sah. Tapi jumhur ulama mengatakan ini makruh, dibenci. Tidak disukai yang seperti itu. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian syarat kedua dalam akad nikah, adanya wali bagi wanita. Tidak disyaratkan wali bagi laki-laki. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, idza ata rajulun waliyal mar'ah summa ja'ala bainahuma al-ijab wal qabulu wa kana syahidani adilani sihhatan nikahuha. Laki-laki datang sendirian kepada seorang lelaki yang menjadi wali seorang wanita, ada dua orang saksi menyaksikannya, lalu terjadi ijab kabul, sah pernikahannya itu. Berarti laki-laki tidak membutuhkan apa? Wali. Yang butuh wali itu perempuan. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, Nabi mengatakan, ayyumam ra'atin nakahat nafsa bi ghairi waliyin fanikahuha batil. Nabi mengucapkan tiga kali. Wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa wali, pernikahannya batal. Disebut oleh Nabi tiga kali. Di hadis yang lainnya Nabi SAW menyebutkan, idza nakaha rajul imra'atan bi ghairi waliyyin batalat nikahuha. Wanita yang dinikahi laki-laki tanpa wali, batal pernikahan wanita itu. Artinya haram hukumnya. Jadi Islam tidak mengenal istilah nikah, kawin lari, tidak dikenal Bapak. Enggak boleh laki-laki itu membawa anak wanita orang lain kemudian dia nikahi tanpa wali, tidak boleh. Dia harus datang kepada walinya, kemudian dia melamarnya, kemudian dinikahkan oleh walinya. Illa kecuali bila walinya itu menentangnya dengan kekufuran, bukan karena udur yang syar'i. Maka Nabi berkata, as-sultanu waliyun lima la waliya lahu. Pemimpin kaum muslimin menjadi wali bagi wanita yang tidak punya wali lagi. Jadi wanita-wanita yang orang tuanya kufur, orang tuanya musyrik, dan mereka menolak pernikahan yang islami, maka wanita ini boleh dinikahkan oleh pemimpin kaum muslimin. Ya, dalam hal ini, ya pemimpin itu ya raja, ya presiden, atau orang yang ditunjuk oleh mereka. Perwakilan-perwakilannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apabila rahimani Allah, syarat berikutnya adanya calon suami. Dan yang perlu dicatat, keduanya orang yang baligh dan mengetahui masalah dan mafsadah dalam pernikahan. Jadi wali dan calon suaminya ini orang yang baligh. Mumayyiz. Kalau pernikahannya orang gila, sah atau tidak? Maksudnya dinikahkan orang itu dalam keadaan gila atau mabuk begitu, apakah boleh atau sah atau tidak? Para ulama mengatakan tidak sah, karena ucapan orang gila tidak diterima. Nabi mengatakan rufi al-qalamu an salas, pena diangkat dari tiga golongan. Salah satunya kata Nabi, anil jununi hatta yutiqa, dari orang gila sampai penyakit gilanya itu hilang. Berarti syariat tidak berlaku bagi orang gila sampai penyakit gilanya itu hilang dari dirinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian ikhwati rahimanillah, hal yang perlu diperhatikan, bagaimana dengan lelaki yang sudah terlanjur menikahi wanita tanpa wali? Apa yang harus dilakukan? Dan itu terjadi di masa lalu karena ketidaktahuannya tentang agama. Yang pertama, dia tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena Allah mengatakan, kulli ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah kepada hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan berputus asa dari rahmatnya Allah, karena Allah itu mengampuni segala macam jenis dosa. Berarti dia harus bertobat kepada Allah Taala. Yang kedua, dia mengulangi akad nikahnya, karena batalnya akad nikah yang dia lakukan di masa lalu. Sebab sebagaimana tadi kita sebutkan, Nabi menegaskan dengan kalimat, la nikah illa biwali, tidak sah sebuah pernikahan tanpa ada wali. Yang ketiga, bagaimana status anaknya? Tetap nasabnya kepadanya, karena itu dilakukan karena ketidaktahuannya. Di mana Nabi mengatakan rufi al-qalamu an salas anin nasiyati tadzakkar. Pena diangkat dari tiga golongan, salah satunya dari orang yang tidak tahu sampai dia mengetahuinya. Jadi dia bertobat kepada Allah, kemudian dia mengulang akad nikahnya kepada walinya yang menikahkannya. Ini yang dilakukan bagi mereka yang menikahi wanita tanpa wali. Bahkan Aisyah menegaskan bahwa Nabi bersabda, ayyuma imra'atin nakah bi ghairi idni mawaliha fa nikah wa batil salasa marat fa in dakhala biha qal mahru la bima asaba minha fa in tashajaru fa sultan waliyyun man la waliya lahu. Siapa saja di antara wanita yang menikah dengan lelaki tanpa wali, nikahnya itu batal, nikahnya itu batal, nikahnya itu batal. Wanita berhak menerima mahar dengan sebab ia menghalalkan farjinya. Begini maksudnya, Pak. Di masa lalu dia menikahi wanita tanpa wali, kemudian dia tahu hukumnya itu terlarang, nikahnya itu batal, mahar yang sudah diberikan kepada wanita itu enggak boleh ditarik lagi. Sehingga ketika dia mengulang nikah, maharnya harus mahar yang baru lagi. Walimahnya juga harus yang baru lagi. Karena walimah dalam pernikahan, walimah itu pesta pernikahan. Walimatul urus itu dalam hukum Islam pendapat yang rajih wajib. Nabi pernah berkata kepada Jabir, ya Jabir ulim walau bisyah. Jabir, buatlah walimah walaupun cuma memotong seekor kambing saja. Ya kalau di negeri kita mungkin walaupun dengan nasi urap gitu ya Pak ya. Atau pakai telur goreng, udah cukup. Yang jelas walimah itu harus diadakan. Tidak mengapa jarak antara pernikahan dengan walimah itu 2 bulan, 3 bulan, tidak ada masalah. Tapi walimah tetap harus dilakukan. Wallahu alam bisawab. Ada catatan penting. Setelah kita mengetahui bahwa wali diharuskan atau disyaratkan dalam sebuah pernikahan, timbul pertanyaan, kriteria wali itu bagaimana? Satu, disebut wali jika dia merupakan orang tua baginya atau yang ada hubungan rahim dengannya. Jadi wali bagi wanita itu jika diurutkan pertama adalah bapaknya. Kalau bapaknya tidak ada, maka walinya adalah kakeknya. Mungkin saja seseorang itu ayahnya meninggal dunia, kakeknya masih hidup. Kakeknya lebih berhak daripada selainnya. Kedua, jika ayah ke atas tidak ada, maka yang berhak menikahkan bagi wanita tersebut adalah anaknya. Kalau dia punya anak laki-laki. Bisa jadi seorang janda tidak punya lagi ayah dan kakek, tapi dia punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya berhak menikahkannya. Yang ketiga, pamannya dari pihak ayahnya. Jika ketiganya tidak ada, barulah yang berhak menikahkannya adalah waliul amri, wali hakim namanya, Pak. Catatan penting, kebiasaan di negeri kita mewalikan kepada hakim ini harus dihilangkan. Karena banyak di antara orang tua tidak mau menikahkan anaknya, lalu menitipkan pernikahan itu kepada para penghulu. Selayaknya tidak demikian. Walaupun perkara tersebut dalam syariat tidak diharamkan, akan tetapi lafaz Nabi yang menyebutkan la nikah illa bi wali, tidak sah sebuah pernikahan tanpa wali, itu menunjukkan betapa pentingnya seorang wali dari wanita itu yang sesungguhnya wali yang menikahkannya. Dan itu menunjukkan keutamaan yang tinggi. Nah, buat bapak-bapak mesti belajar lafaz menikahkan, karena cepat atau lambat bagi anda yang memiliki anak wanita akan menikahkan mereka. Sekali lagi, lafaz menikahkan atau ijab itu tidak menyulitkan seseorang. Lafaz yang mudah saja. Yang kedua, mukallaf. Walinya harus mukallaf. Mukallaf itu maksudnya sudah dibebani syariat, sudah baligh. Tidak boleh wali yang dalam kondisi anak-anak. Walaupun dia mumayyiz. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutin, anis sabi hatta yakhtalima, anak kecil itu tidak dibebani syariat sampai dia itu dewasa. Yang ketiga, wali tidak boleh perempuan, harus laki-laki. Karena Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin. Lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka para lelaki atas sebagian yang lainnya, yaitu para wanita. Jadi kalau walinya itu perempuan tidak sah. Walinya mesti laki-laki. Yang keempat, dia harus orang merdeka, tidak boleh budak. Dia harus orang merdeka, sebagaimana Umar menyebutkan, waliyum ra'atin rajulun hurriyun. Wali bagi seorang wanita, lelaki yang merdeka, bukan budak. Yang kelima, tidak boleh akalnya terganggu. Ghairu safih, bukan orang safih. Safih itu idiot, atau akalnya kurang atau gila. Ini enggak boleh. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza ja'akum man tardawna dina wa qulukum fankihuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun." Bila datang kepadamu seorang lelaki yang kau redha agama dan akhlaknya, nikahkan dia dengan putrimu. Sebab kalau tidak kamu nikahkan, khawatir akan terjadi fitnah dan kerusakan menimpamu di muka bumi ini. Kalimat nikahkanlah olehmu pasti orang yang berakal. Dia paham maknanya. Enggak mungkin orang yang gila. Wallahu alam bisawab. Yang ketujuh atau yang keenam, yang seterusnya ini, enggak boleh berbeda agama. Kecuali laki-laki boleh menikahi wanita kitabiyah. Tidak sebaliknya, wanita muslimah tidak boleh dinikahi oleh lelaki ahlul kitab, tidak boleh. Dalil yang menunjukkan tentang bolehnya menikahi wanita ahlul kitab, sebagaimana Abdullah ibn Umar menyebutkan, ba'du ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yuzawwiju imra'atan yahudiyyah. Di sebagian keadaan sahabat Nabi ada yang menikahi wanita Yahudi, summa aslama, setelah dinikahi baru masuk Islam. Berarti itu sebelumnya bukan muslim. Tidak lama kemudian setelah dinikahi dia masuk Islam. Ini menunjukkan bukti ya halal wanita ahlul kitab itu dinikahi oleh lelaki muslim, halal, tapi dengan syarat innaha ghaira zaniyah, bukan wanita berzina. Hafizat li farjiha, menjaga kehormatannya. Dawi aqlin sahihatin wa fitratin rasidatin. Punya fitrah yang lurus, akal yang sehat, bukan wanita yang membuat malu kehormatan lelaki. Bukan wanita pezina. Kalau wanita kitabiah pezina pula enggak boleh. Jadi kalau wanita kitabiah ini wanita yang santun, yang sopan, fitrahnya lurus, boleh dinikahi dengan harapan setelah dinikahi dia akan masuk apa? Islam. Adapun kalau seorang wanita muslimah dinikahi laki-laki kafir, tidak boleh. Lamrian Imam Bukhari Nabi menyebutkan, la yankihul kafirul muslimah. Enggak boleh lelaki non muslim itu menikahi wanita muslimah. Hukumnya haram. Dan tidak boleh orang tua memaksakan anak wanitanya menikah dengan seorang lelaki yang ternyata agamanya musyrik. Setelah disebutkan alul kitab. Alul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, innal ladina kafaru, sesungguhnya orang kafir itu ada dua. Min ahlil kitabi wal musyrikina, yaitu dari kalangan ahlul kitab, dan yang kedua dari kalangan orang musyrik. Berarti selain ahlil kitab enggak boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Enggak boleh laki muslim menikahi wanita paganisme, tidak boleh. Tapi kalau wanita itu wanita Nasrani atau wanita Yahudiyah, boleh. Dengan harapan setelah dinikahi dia masuk Islam. Kalau tidak, maka ada syarat yang berikutnya, annahu tuti'u ma amara Allah wa rasul. Dia mengikuti aturan-aturan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Misalnya setelah berhubungan intim tetap harus apa? Mandi junub, diajari oleh suaminya. Tidak boleh menampakkan auratnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya, tetap diajari oleh suaminya walaupun dia tidak masuk Islam. Misalnya dia mengikuti aturan-aturan dalam Islam, ketika dia selesai dari haid tetap harus mandi, diajarkan kepada dirinya aturan-aturan Islam itu syarat yang harus dipenuhi kalau menikahi wanita ahlul kitab. Tapi kita harus mengetahui, Nabi mengatakan, faidana kahtumul abdan jariyatan muslimatan khairun lak. Kalau kamu menikahi budak perempuan yang kulitnya hitam, itu lebih baik daripada engkau menikahi wanita yang wajahnya cantik, tubuhnya menggiurkan dirimu, la tu'mina billah, tapi tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Ini penting dicatat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullah, harus pernikahan itu menjadi sah bila si wanita ridho. Jadi Islam menentang kawin paksa. Tidak boleh seorang wali menikahkan anaknya dengan cara paksa, tidak boleh. Harus dicari keridhaannya. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim surah An-Nisa ayat 19, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa'a karha. Wahai orang beriman, tidak halal bagimu wanita-wanita dikawinkan kepadamu dengan jalan terpaksa, tidak boleh. Sampai Nabi mengatakan latun kaul bikru hatta tusta'dzan. Seorang wanita gadis tidak bisa dinikahi sampai dimintai persetujuannya. Yang perlu digarisbawahi, persetujuan ini dilakukan oleh wali kepada mempelai wanita, bukan penghulu. Di negeri kita, penghulu ini terlalu berlebih-lebihan. Tidak semuanya, Pak ya, sebagian penghulu begitu. Dia berkata kepada walinya, sudah dimintain izin belum anaknya? Walinya berkata sudah, tapi oh enggak, saya mau dengar. Dia masuk, tanya penghulunya, kamu ridho enggak dinikahkan oleh orang tua? Ini enggak boleh, seperti ini tidak ada hak seorang penghulu. Bahkan sebagian penghulu mengatakan, oh, saya perlu tahu dulu wanitanya yang mana, jangan-jangan nanti salah. Buka coba wajahnya, saya mau tahu, jangan-jangan salah yang ini. Ini enggak boleh. Karena sesuatu dalam Islam itu ada kaidah al-yakinu la yazulu bisyak. Yang meyakinkan enggak boleh digugurkan dengan yang meragukan. Walinya sudah menentukan si fulan, saksinya tahu siapa yang dinikahkan, calon suaminya juga tahu siapa yang akan dinikahi. Berarti meyakinkan, enggak boleh digugurkan dengan keraguan si penghulu. Ini berlebih-lebihan. Sikap seperti ini Nabi mengatakan la taghlu fi dinikum. Jangan kalian bersikap melampaui batas dalam urusan agama kalian. Qad halaka man qablakum bisababi ghulatin fid din. Celaka dan binasanya kaum yang datang sebelum kalian karena berlebih-lebihan dalam urusan agama kalian. Itu berlebih-lebihan namanya. Dan kadang-kadang mohon maaf ikhwati rahimanillah, sebagian petugas pencatat akta nikah bersikap togok, melampaui batas, arogansi yang luar biasa. Sampai enggak mau menikahkan kalau enggak melihat dulu siapa calon mempelai wanitanya. Sampai enggak mau menikahkan kalau enggak ngikuti tata cara yang dibuat dirinya. Sebagai contoh misalnya dalam akad nikah kadang-kadang diperintahkan oleh penghulu si laki-laki baca syahadat lagi. Ayo baca syahadat, ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal kita tahu orang ini salat di masjid. Dalam salat ada tasyahud. Dalam tasawuf pasti membaca apa? Syahadat. Lalu mengapa harus diulang syahadatnya? Yang ada dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Bukhari, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah falyakul la ilaha illallah." Barang siapa telah bersumpah dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama selain Allah, saya ulang, barang siapa yang dia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, hendaklah dia mengulang syahadatnya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Artinya dia kafir. Berarti kalau orang itu dianggap, orang itu disuruh mengulang syahadatnya, maknanya orang itu dihukumi apa-apa? Non muslim. Dan itu gak boleh. Kalau memang kenyataannya dia ini muslim, sudah ada bukti-bukti dia muslim, masya Allah. Anehnya lagi sebagian para petugas pencatat tentang nikah memerintahkan kepada orang yang mau menikah itu istighfar dulu. Ayo baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Masya Allah, la quwata illa billah. Sepanjang pengetahuan saya, Bapak, hadisnya begini. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Kana sallallahu alaihi wasallam idza faragha an salatihi ay ba'da taslimataini qal astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tiga kali. Nabi SAW itu kalau sudah selesai dari sholatnya, yaitu setelah salam ke kanan dan ke kiri, beliau akan mengucapkan astagfirullah tiga kali. Berarti ucapan istighfar tiga kali itu setelah apa? Sholat. Bukan mau nikah. Salah tempat. Kalau mau nikah itu ucapannya, saya nikahkan kamu dengan putriku, fulanah bintu fulan, maharnya sekian dan sekian, kamu bayar kontan, saya terima nikahnya, putrimu bernama fulanah bintu fulan, maharnya sekian dan sekian, saya bayar kontan. Itu pernikahan. Tidak yang lainnya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nah, saya tambahkan, Di negeri kita ada tambahan di buku nikah itu, Pak. Bapak yang sudah menikah, buka buku nikahnya itu, di baliknya ada apa namanya itu, Pak? Apa, Bapak? Sighat ta'liq. Kalau dalam hukum Islam, sighat ta'liq ini enggak wajib. Enggak wajib dibaca, juga enggak sunnah. Maksudnya kalau Bapak baca itu juga enggak dapat pahala. Karena memang sighat ta'liq yang ada dalam buku catatan nikah itu bukan bersumber dari Quran dan Sunnah. Ini hanya ijtihad pemerintah setempat di negeri kita. Makanya ditawarkan, mau dibaca atau enggak. Kalau mau dibaca silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Saya katakan dalam masalah ini, saudara kaum muslimin, kalau itu dibaca memberatkan. Karena di antara lafaz sighat itu, kalau dia meninggalkan wanitanya selama sekian bulan, tidak menafkahi, maka si wanita berhak untuk apa? Mengajukan gugatan cerai. Padahal bapak bisa jadi manusia itu terdampar di sebuah pulau, terjadi sesuatu, gak bisa pulang, tidak bisa memberi kabar. Bagaimana kalau lewat 6 bulan? Kan jatuh talak kalau itu dibaca. Kalau bapak-bapak baca sighat ta'liqnya itu, jika saya meninggalkan istri saya 6 bulan berturut-turut tanpa memberi nafkah, maka jatuhlah talak dan saya berhak memberikan iwat dengan nilai sekian rupiah, kan begitu. Begitu ya, Pak ya. Nah, itu kalau ternyata terjadi benar jatuh talaknya itu. Sebenarnya dalam kaidah syariat Islam, sighat ini harusnya dibaca sebelum akad. Namanya syarat atau persyaratan yang diminta oleh pihak wanita. Jadi wanita berkata, saya mau kamu nikahi dengan syarat. Kalau seandainya kamu meninggalkan saya 6 bulan berturut-turut, maka jatuh talak. Itu diucapkan sebelum akad nikah. Tapi di negeri kita terbalik. Itu diucapkan kapan? Setelah akad nikah. Nah, makanya bahwa saudara muslimin, kalau seandainya kita menjumpai sebagian saudara kita menikah kemudian tidak baca sighat ta'liq, itu enggak apa-apa. Nikahnya sah. Tidak wajib, juga tidak apa? Sunnah. Karena memang sesuatu yang wajib dan sunnah itu hanya ditentukan dalam qaulullahi wa qaulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, mahar. Mahar yang diberikan kepada wanita wajib, ini haknya wanita. Karena Allah berkata, wa atun nisaa shaduqatinna nikhlah. Berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan cara keredoan. Ini menunjukkan bukti mahar haknya wanita. Berapa besar jumlahnya tidak ada batasannya. Mahar wanita ini tidak ada batasannya, tidak ada sama sekali. Kalau dia meminta dan laki-laki menyanggupinya, halal. Dengan syarat, bukan mahar yang haram. Misalnya seorang berkata, saya mau kamu nikahi dengan mahar, bikinkan istana dengan 1000 patung. Begitu misalnya, Pak. Kisah apa itu, Pak? Dongeng apa itu, lupa saya. Dia. Itu mahar batil, gak boleh itu. Karena patung dalam Islam yang berbentuk makhluk hidup dilarang. Jadi mahar ini adalah sesuatu yang halal, yang boleh. Dan sebaik-baik wanita adalah wanita yang maharnya paling ringan. Rasulullah mengatakan, khairun nisa'ikum, sebaik-baik wanita bagi kalian adalah at-takhfifu fis-saddaq, wanita yang paling ringan maharnya. Aukamakul alaih salatu wassalam. Tapi di zaman Nabi, Pak ya, paling ringannya Nabi memberi mahar kepada istrinya berapa? Kemarin sudah saya terangkan, Pak. Berapa? Berapa juta? 400 dinar. Itu berapa juta, Pak? 800 juta. Ya. Itu di zaman Nabi. Uangnya pakai uang apa? Dinar. Ya kita ya bisa dimusyawarahkan lah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Walhasil, wanita sebaiknya tidak mempertinggi maharnya. Mengapa demikian? Karena jumlah wanita di akhir zaman dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi menerangkan 1:50. Ya kalau dia pasang mahar tinggi-tinggi, ya siap-siap menjadi apa? Wanita yang tua tanpa menikah. Makanya dianjurkan para wanita itu meringankan maharnya agar mereka dimudahkan, agar laki-laki dimudahkan menikahi mereka. Dan mahar ini tidak boleh walinya mengambilnya. Mahar itu hak wanita, tidak punya hak seorang wali mengambil mahar milik wanita itu, tidak hak. Lianna, karena Allah mengatakan shaduqatinna nihlah, sebagai sedekah, sebagai bentuk kerelaan atas apa yang tadinya haram menjadi halal baginya. Berarti itu haknya wanita itu. Bukan hak bagi walinya. Wallahu alam bisawab. Saya tambahkan, sifat mahar yang baik pertama memiliki nilai, kedua memiliki manfaat. Jika mahar memiliki manfaat tapi nilainya kurang, itu enggak baik. Misalnya seseorang memberi mahar 5 kilo beras. Ada manfaatnya tapi nilainya kurang. Sebaliknya punya nilai tapi enggak ada manfaatnya atau kurang manfaatnya juga tidak boleh. Seperti seseorang memberi mahar berlian yang nilainya 1 miliar. Juga enggak manfaat. Karena kalau toh dijual enggak ada yang mau beli. Siapa yang mau beli berlian 1 miliar? 1 triliun misalnya enggak ada yang mau beli. Maka enggak bisa dipergunakan juga, paling cuma bisa dipakai. Maka ini kurang baik. Mahar yang paling baik yang bernilai dan bermanfaat. Sehingga di zaman Nabi kebanyakannya mahar itu menggunakan apa, Pak? Dinar, dirham atau uang. Kayak wanita dianjurkan kalau minta mahar ya yang manfaat, ya mungkin rumah bulat, mobil mewah, uang. Ya kalau yang sederhana biasanya apa, Bapak? Seperangkat alat sholat, bermanfaat dan bernilai, enggak ada masalah. Tidak dilarang dalam Islam. Demikian poin tentang masalah akad dan ijab dan qabul secara ringkas. Semoga bermanfaat. Masih ada beberapa waktu untuk tanya jawab sambil menunggu datangnya waktu isya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan Bapak. Dan tidak mengapa di luar bab ini. Bapak. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Pernikahannya perempuannya itu udah di bawah lelah. Nah. Perempuan itu berkapan pada. Iya. Terus caranya itu dengan tauhid wajib kitabah. Perempuan itu akan nikah di luar lelah. Setelah nikah, suratnya dikirimkan ke perempuan sini. Nah itu Pak Pindu yang dikatakan di Bumai Wangsa. Apakah itu wajib? Orang tuanya memberikan perwalian kepada wali hakim karena ketidaksanggupan datang ke tempat pernikahan. Apakah itu sah? Ya sah, boleh. Makanya Nabi mengatakan yakni as-sultan waliyun lima la waliyalah. Pemimpin atau yang ditunjuk oleh pemimpin dia menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya. Termasuk tidak ada wali ketidaksanggupan seseorang datang ke negeri tersebut. Ya boleh, Pak. Sah. Jadi kalau si A enggak sanggup datang ke Balikpapan karena tinggalnya di Irian Jaya jauh sana, dia menulis telegram memberikan perwalian kepada Pak Penghulu agar Penghulu menikahkan anaknya, sah, tak apa-apa. Boleh, barakallahu fiik. Ya, silakan Ustaz. Iya. Iya. Nah. Soal yang baik, barakallahu fikum, ketika Allah mengatakan wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah engkau menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka itu beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wanita-wanita budak yang beriman jauh lebih baik daripada wanita musyrikah walaupun wanita-wanita musyrikah itu menakjubkan dirimu. Pertama, tafsir ayat ini Ibnu Abbas mengatakan tadullu ana haramun lil muslimina yankihul musyrikin. Musyrikat, haramnya bagi wanita lelaki-lelaki muslim menikahi wanita-wanita musyrikah. Bukan ahlul kitab. Faham? Perhatikan baik-baik sebelum saya lanjutkan. Ayat ini menjelaskan larangan menikahi wanita-wanita musyrikah, bukan wanita ahlul kitab. Wanita-wanita musyrikah di zaman dahulu, wanita-wanita Quraisy. Wanita-wanita musyrikah di zaman sekarang selain orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Kedua, pertanyaan beliau berkaitan dengan orang ahli kitab di zaman sekarang. Bukankah mereka mengakui Tuhan itu ada tiga? dan mereka menyekutukannya. Kita katakan, apakah itu pengakuan di zaman sekarang saja atau sejak zamannya Nabi? Saya mau tanya kepada Bapak, orang Nasrani itu mengakui Tuhan itu tiga sejak zamannya Nabi sudah mengakui atau baru sekarang saja? Bapak-bapak, orang Nasrani itu mengakui bahwa Tuhan itu ada tiga itu sejak zamannya Nabi atau zaman sekarang saja? Sejak zaman Nabi mereka mengakui itu. Sejak zamannya Nabi Isa mereka sudah mengakui itu. Makanya Nabi mengatakan, La tatruni kama ataratin Nasr Isa bin Maryam. Jangan kalian puji aku melampaui batas seperti orang Nasrani memuji Isa putranya Maryam melampaui batas. Pertanyaannya, apa sih pujiannya? Mereka berkata, Isa binullah. Isa adalah anaknya. Oh, jadi Nabi tahu. Nabi tahu bahwa orang Nasrani itu memuji Isa berlebih-lebihan. Tapi ayat tetap membolehkan menikahi. Tapi Nabi tetap membolehkan lelaki-lelaki muslim menikahi kitabiyat. Wadah? Walaupun mereka memiliki keyakinan seperti itu. Tetapi yang perlu dicatat, Abdullah ibn Umar mengatakan, Wallahi ma ra'aitu ahbasun nisa'i illa nasraniyah. Demi Allah, aku tidak melihat wanita paling buruk adalah wanita, melainkan wanita. Artinya mereka benci, tapi tidak mengharamkan. Mengapa? Karena ahlul kitab lebih dekat kepada kitabullah. Masih memungkinkan diajak untuk apa? Masuk Islam. Wadih? Paham, saudaraku? Nah, silakan. Sahih, betul. Apa yang diucapkan oleh ustaz kita, betul, barakallahu fiik. Sampai Nabi SAW juga mengatakan, laqad tabbat liman qala ana Isa ibn Maryam ibnullah fa huwa musyrik. Nabi juga mengatakan, sungguh celaka orang yang mengatakan bahwa Isa ibn Maryam itu adalah anak Allah dan dia musyrik. Nabi juga mengatakan dengan kalimat tegas, Ma minkum yasma'u bima ji'tu bi yahudiyan aw nasraniyan summa la yu'minu bi ilan nar ahaku alaih ay fa huwa kafir. Sesungguhnya tidaklah seorang pun di antara kalian pernah mendengar apa yang aku bawa, baik dulunya dia itu Yahudi maupun Nasrani, kemudian tidak percaya dengan apa yang aku bawa ini melainkan neraka lebih berhak untuk menjilatnya. Berarti dia kafir. Nasrani dan Yahudi dikafirkan oleh Allah. Dan orang kafir tempatnya di mana? Neraka. Dan Allah mengatakan laisu sawa, enggak sama antara ahli kitab yang membaca kitabullah siang dan malam. Tetapi mereka yang membaca kitabullah ada yang beriman kepada Allah lalu masuk Islam dan ada yang tetap dengan kekufurannya. Tetapi permasalahannya adalah halalkah dan halal atau haramkah menikahi wanita ahli kitab? Saya tidak menjumpai adanya perselisihan di kalangan imam yang empat yang mengatakan tentang halalnya menikahi wanita ahli kitab dengan syarat yang tadi kita sebutkan. Dan yang perlu dicatat, faida idharu dinau ba'da nakarajulun imra'atau falayan bagi ayyastamiru nikahahuma. Ini perhatikan catatannya. Bila seorang lelaki telah menikahi wanita ahli kitab, setelah dinikahi dia tetap bersikuku dengan agamanya dan terang-terangan dengan agamanya. Terang-terangan dengan agamanya. Enggak pantas laki-laki ini terus-menerus menikahinya. Jadi tujuan menikahinya itu untuk apa? Mengajarkannya Islam. Sebab kita sedang membahas tentang halal tidaknya menikahinya. Setelah itu baru hukumnya berbeda. Setelah menikah ditegakkan hukum Allah, maka tadi disebutkan dia harus ikut hukum Allah, mandi ketika sudah berhubungan intim dan sebagainya, supaya hatinya mengerti Islam. Sesudah sekian lama dinikahi dia tetap dengan pada agamanya, untuk apa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Mengapa menikahi wanita yang diajak kepada surga enggak mau? Di sini baru berlaku hukum apa? Yang berikutnya, gimana hukumnya wanita ahlul kitab yang telah dinikahi kemudian dia bersikukuh dengan agamanya? Ada ayat yang lain yang berbunyi, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man hadallahu wa rasulah walau kanu aba'ahum ila akhir ayat. Tidak akan kamu jumpai suatu kaum yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya bisa berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun bapak-bapak mereka, kerabat-kerabat mereka. Ini hukum berikutnya. Yang tadi yang kita bahas adalah hukum sah tidaknya menikahi wanita Alkitab. Jawabannya sah. Setelah itu, gimana hukumnya kalau wanita yang dinikahi ini tetap dengan agamanya? Baru ada hukum yang lainnya. Faham, saudaraku? Bisa dipahami, bapak? Semoga bermanfaat. Nanti insyaallah bisa dilanjutkan di lain waktu. Walhasil, ini pembicaraan yang panjang dan lebar. Apa yang beliau ungkapkan benar, apa yang beliau sampaikan benar, dalil-dalilnya semuanya benar. Kesimpulannya yang saya sampaikan tadi ini, kalau masih ada wanita muslimah, ngapain juga cari apa? Ahlul kitab. Wong budak saja lebih baik daripada mereka. Ini yang perlu digaris atas ya, Pak ya. Bukan terus kemudian saya sampaikan ini, kemudian kalau gitu kita cari aja wanita ahlul kitab. Padahal walau ajabakum, walaupun menyakjubkan kamu, budak itu lebih baik. Ini yang penting. Demikian, semoga bermanfaat. Jazakallah khairan Ustaz atas nasihatnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.